segera sehat seperti semula. Buktikan saja, janganlah lantas bertanya. Hei, bukan sulap atau aku pandai berdusta. Tapi memang obat ini luar biasa. Siapa aku? Orang sudah kenal semua. Penjual obat yang tidak ada duanya. Kalaulah anda panas dingin gemetar badan semua, sehari dua, murah sekali harganya hanya 50 saja. Dijamin sembuh segera sehat seperti semula. Buktikan saja, janganlah lekas percaya. Hei, bukan sulap atau aku pandai berdusta. Tapi memang obat ini luar biasa. Siapa aku? Orang sudah kenal semua. Penjual obat yang tidak ada duanya. siapa kira manusia pendusta ada. Dialah penghardik dan tega pada anak yatim yang papa melanjutkan dunia tak pernah untuk memberi makan pada. Thank you. dusta hanya ada seorang yang aku cinta. Tetapi lelaki ini percaya lain di mulut lain pula hatinya. Oh percayalah aku Tidur tiada dana akan ku takkan sedap. Duduk hati tak tenang, pikiranku melayang hidupku di lindungi. dengarlah suara rasa pantunan sedih, mengharap belas kasihmu akan kembali bertemu. Pujaan hati itu aku mengharapmu, pujaan hati itu aku mengharapmu. Janganlah sama di zaman saya. ini aku menyum. Kerjaku setiap hari selalu pulang pagi mencari sesuap nasi. Menyanyi, terus menyanyi lagunya irama dangdut dengan suling mandolin, lagunya enak sekali. Menyanyi, aku menyanyi lagunya irama dangdut. Penonton senang gembira, berjoget asik sekali. Menyanyi lagu dangdut, musik pop masa kini. Penonton senang gembira, berjoget asik sekali. Menyanyi lagu dangdut, musik pop masa kini. Terus menyanyi, kerjaku setiap hari selalu pulang pagi mencari sesuap nasi. Penyanyi, penyanyi dangdut dahulu dimaki-maki, ini banyak masanya akhirnya dipuja-puja. Penyanyi, aku penyanyi, penyanyi irama dangdut. Penonton senang gembira, berjoget asik sekali. Menyanyi lagu dangdut, musik pop masa kini. Penonton senang gembira, berjoget asik sekali. Menyanyi lagu dangdut, musik pop masa kini. Menyanyi, terus menyanyi, kerjaku setiap hari selalu pulang pagi mencari sesuap nasi. Penyanyi, penyanyi dangdut dahulu dimaki-maki, ini banyak masanya akhirnya dipuja-puja. Penyanyi, aku penyanyi, penyanyi irama dangdut. Nasibmu, oh kara, menjalani hidup penuh kecewa. Rumah bagimu bagaikan penjara, walau tak terkunci namun mengekangmu. Tiada kebebasan yang engkau idamkan, betapa malang nasibmu, oh kara. Dalam memandang semua itu hanya menambah keresahan hatimu. Tak terpikirkan olehmu, oh dara, untuk mewujudkan apa yang kau angankan. Namun sayang, kau tiada berdaya, karena kau terkekang selama ini. Begitu kejam dunia ini kau rasa, betapa malang nasibmu, oh dara. Manusia Tuhan dilupakannya, bukan bermain. lagi. Kayak satu kurnia, oh yang harus dijaga, serta diamalkannya, serta diamalkannya. Janganlah tinggi hati ataupun jadi sombong. Setelah kamu kaya, setelah kamu kaya. Jangankan manusia, Tuhan dilupakannya. Jangankan manusia, Tuhan dilupakannya. Bukan berbaik hati, malah beristri lagi. Kayak satu kurnia, oh yang harus dijaga, serta diamalkannya, serta diamalkannya. Janganlah tinggi hati ataupun jadi sombong. Setelah kamu kaya, setelah kamu kaya. Di saat kau muda remaja, lupakanlah kesalahanku. Ku pergi tanpa restu, merantau ke negeri orang. Ku pergi dengan penuh gairah demi masa depanku, dengan hati penuh harapan untuk mencapai yang aku idamkan. Siapa ini ku sesali, kini hidupku tak menentu, tiada gairah lagi, ingin pulang tapi apa daya. Karena aku tiada beruang. Artikan, artinya petua. Kalau kau pikirkan baik-baik, akan ku turuti, oh petua itu. Ibu melarang duduk di pintu, katanya sekali, karena sukar orang akan lalu. Oh, dilarang mengikis meja, dan bisa dituduh orang. Petua orang tua, ada faedahnya bila kita renungkan bersalahnya. Di sini ku artikan, artinya petua. Kalau kau pikirkan baik-baik dan akan ku turuti, oh petua itu. Anak gadis yang suka mencela, bisa jadi oh perawan tua. Baik jadilah pemurah hati, agar nantinya enteng jodohmu. Jangan pakai baju terbalik, kurang baik dilihat orang. artikan artinya petua. Kalau kau pikirkan baik faedahnya, akan ku turuti petua itu. Bila jalan. Aduhai bentuk pinggulmu bagaikan sedang menari di dalam irama lagu. Oh Habibah, engkau darah melawan hati. Karena engkau, oh Habibah, aku tergoda. Bila engkau berjalan, aduhai bentuk pinggulmu bagaikan sedang menari di dalam irama lagu. Oh Habibah, engkau darah melawan hati. Karena engkau, oh Habibah, aku tergoda. Thank you.